Sejuta aja kan. Dibuka majelisnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Faqala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala. Langsung kalau mu'allifnya apa yang atasnya, Ustaz? Baca dulu. Oh iya. An-naqidu al-khamisu. An-naqidu al-khamisu. Adamu takfiril musyrikina. Oh. Oh, ganti ganti ganti. Cepat cepat. Ah. Aduh. Bu'du syai'in mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam mimma ja'a bihi ar-rasul mimma ja'a bihi ar-rasul alaihi salatu wasalam walau annahu alaihi salatu wasalamu jangan disukun-sukun ya Ustaz alaihi salatu wasalamu walau annahu amila bihi qala al-muallifu rahimallahu al-khamisu man abghada syai'an mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafara asyarhu al-khamisu minan nawaqidi anna man abghada syai'an mimma ja'a bihi ar-rasulu alaihi salatu wassalam walau amila bihi kafara fa innahu yakfuru fa inna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam ja'a bi syar'iyyati salati faman abghada salat faman abghada salata kafara wa ja'a sallallahu alaihi wasallam bi syar'iyyati zakati wa hakada faman abghada syai'an ja'a bihi rasulu sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi faqad kafara hukmu man abghada ta'adduda zaujati laqad ja'a ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam bi syar'iyyati ta'addudiz zaujati faman abghada hadzal hukma asy-syar'iyya alladhi huwa ta'addudiz zaujati faqad kafara li hadza fa innahu yanbaghi an yufahhiman nisa'u bi an la yaqrahunna ta'addudaz zaujati bi'alla yakrahna ta'addudaz zawjati li'anna hadal hukmallahi wa rasulihi lakin in kana indaha karohatun lihadas syai'i ay annaha la tuhibbu dalika wa yakunu karohaha aja saja karohatan ya san? Karohatan tobi'iyatan. Karohatan tobi'iyatan wahia la tukrihul hukma asy-syar'iyya fala yadurruha dhalika. Au qawnu ba'di rijali la ya'dilu fahia tukrihu an yu'addada hadar rajulu. An yu'addida hadar rajulu li'annaha takhsha alla ya'dilu fahada alla ya'dila fahada la ba'sa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Baik, Pak Ikhwah. Pertemuan keberapa ini? Keempat dari kitab Tafsirul Anam bi syarhi nawaqidil Islam. Ya. Di Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab dengan syarah ini Asy-Syekh Ar-Rajihi hafizahullah taala. Ya. masuk kepada pembatal kelima. An-naqidu al-khamis. Pembatal Islam yang kelima, bughdu syai'in mimma ja'a bihi ar-rasulu. Membenci sesuatu hal yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau annahu amila bih, walaupun dia mengamalkannya, maka ini adalah kekufuran. Allah telah tegaskan orang yang membenci apa yang dibawa oleh Rasul, maka terhapus amalannya. Zalika biannahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu karena mereka tidak menyukai, mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah menghapus amal-amal mereka. Ya. Taibar kalafik. Maka kata para ulama berdasarkan ayat ini, padahal ala anna bughdha syai'in mimma ja'a bihi rasul riddatun 'anil Islam. Ya, ini menunjukkan membenci syariat yang dibawa oleh Rasul itu adalah kemurtadan. Ya, itu adalah kemurtadan. Taib. Walaupun dia mengamalkannya, namun kalau dia benci, maka itu pun sama, kemurtadan juga, pembatal keislaman. Nah, karena dia tidak beriman akan hal tersebut. Taib. Dan ini seperti kaum munafikun. Ya, kaum munafikun. Al-khamis, man abghada syai'an mimma ja'a bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam walau amila bih kafara. Pembatal yang kelima, yaitu barang siapa yang membenci sesuatu hal yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Ya. Walaupun dia mengamalkannya, maka dia kafir. Kata Syekh Ar-Rajihi hafizahullah asyarhu al-khamisu minan nawaqidi, yang kelima dari pembatal keislaman, anna man abghada syai'an mimma ja'a bihi ar-rasulu alaihi salatu wassalam walau amila bihi kafara fa innahu yakfuru. Ya, siapa yang membenci sesuatu hal yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam walaupun dia mengamalkannya, maka dia kafir. Ya, maka dia kafir. Ya, karena Allah tegaskan orang yang membenci apa yang diturunkan oleh Allah, fa ahbata amalahum. Maka Allah menghapus seluruh amal-amal dia. Ya, amal, jamak, bukan amal. Bukan amal yang berupa kebencian itu aja, tapi seluruh amal. Ya, seluruh amal. Kalau sudah terhapus amal, seluruh amal, ini adalah kekufuran. Sebagaimana kesyirikan adalah kekufuran. Lain asyakta lahabatonna amaluk. Walatakunanna minul khasirin. Seandainya kau berbuat kesyirikan, terhapus seluruh amalanmu. Taib. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'a bi syar'iyyati shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa syariat salat. Faman abghada shalah, siapa yang membenci salat, ini misalkan contoh, maka dia kafir, kafir. Enggak mesti salat ya, ikhwah. Ya, enggak mesti salat. Ya, salat itu contoh yang suatu hal yang jelas ya, radikal sekali kalau ada yang benci salat. Ya, bahkan para ulama, semisal di kitab ya, kitab-kitab yang membahas hal ini, di kitab-kitab muridah, di buku-buku fikih, atau kitab-kitab yang tersendiri, misal kitab Al-Ilam Biqawati Al-Islam, nah, tafadhal. Ya. Itu disebutkan siapa yang membenci syariat menggunting kuku, waalaikumsalam, menggunting kuku di setiap hari Jumat, ya, maka dia kafir. Apalagi kalau membenci hal-hal yang di atas itu, membenci jenggot, membenci hijab, membenci celana di atas mata kaki, maka dia kufur. Membenci azan, maka dia kufur. Membenci poligami, ada bahasanya tuh tadi di bawah. Ya, udah dibacain sama calon pelaku poligami. Ya. Ya, enggak apa-apa berharap dulu. Walau tak kunjung usai harapan itu. Hai, barakallahu fik. Mana lagi tadi? Wa ja'a sallallahu alaihi wasallam bi syariati zakat wa hakadah. Rasulullah SAW juga membawa syariat zakat dan seterusnya. Faman abghada syai'an mimma ja'a bihi ar-rasul walau amila bihi faqad kafara. Siapa yang membenci suatu hal yang dibawa oleh Rasul, walaupun dia mengamalkannya, maka dia kafir. Ya. Ay barakallahu fik. Di ayat dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata amalahum. Ya, surah Muhammad. Yang demikian itu karena mereka ya, karihu, mereka tidak menyukai. Mereka membenci apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan itu dua. Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an dan As-Sunnah. Baik. Maka seorang mukmin sifatnya, sikapnya terhadap apa yang Allah turunkan yaitu Quran dan Sunnah itu cinta. Syariat-syariatnya seorang mukmin itu mesti cinta. Ada syariat yang dia rasa enggak serak, dia harus kalahkan perasaan dia. Harus dia kalahkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih." Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Ibu-ibu enggak suka poligami, tapi syariat poligami dibawa oleh Rasul. Allah bolehkan fankihuma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Ummahat paling sebel kok bahas poligami. Nanti Syekh akan merinci hukum benci sama poligami. Tadi sudah dibacakan kan? Kalau memang dia enggak suka sama poligami, udahlah, poligami itu enggak selama-lamanya lah, enggak bisa berlaku adil, siapa yang bisa berlaku adil? Ini pertama orang enggak paham adil dalam poligami itu dalam hal apa. Para fuqaha menjelaskan adil dalam poligami itu cuma dua. Adil dalam pembagian malam dan adil dalam nafkah. Nafkah pun adilnya proporsional. Pos 1 anak 7, pos 2 anak 1. Ya. Pos 2, pos 1 anak 7 sebulan 4 juta. Pos 2 anak 1 sebulan 2 juta. Misalkan. Atau 3 juta, misalkan. Nah, ini profesional. Dan juga pembagian malam. Adapun adil dalam masalah cinta, enggak. Kita enggak dibebankan dalam hal itu. Nabi SAW menyatakan, Aisyah ahabu ilayya. Aisyah adalah wanita yang paling aku cintai. Tuh, lihat. Berarti istri-istri yang lain dicintai. Tapi yang paling dicintai siapa? Aisyah. Siapa yang berani bilang Nabi enggak adil? Siapa yang berani bilang Nabi enggak adil dalam poligami beliau alaihi salatu wasalam. Kalau masalah cinta, kita enggak dibebani. Antum lebih senang sama pos 2, sama pos 3, sama pos 4. Senang aja pos 2, 3, 4. Kan belum ada tuh. Ya. Dio ya, orang belum ada senang aja. Ya. Dio udah. Sudon. Eh, bentar lagi dia skornya jadi 2-1 habis antum. Enggak. Faza ketawa paling kencang Faza. Emangnya ngerti? Hah? Bocah ketawa-tawa masalah gini. Ya, adil dalam masalah cinta itu enggak ditaklif kita. Ya, kita mau mengungkapkan ke istri kita yang lain, kamu tahu nggak, yang paling saya cintai adalah madu kamu, karena kamu adalah racun. Gitu, misalkan kita ngomong gitu, yang paling saya cintai adalah madu kamu. Dia tidak tergolong orang yang zalim, cuman kurang punya perasaan aja, ya nggak? Harusnya jangan ngomong di depan dia. Boleh, Nabi bilang alaihi salatu wasalam ke sahabat yang lain, Aisyah istri beliau yang paling cintai. Enggak masalah. Ya enggak? Herin, belajar dari sini. Visioner. Jadi jomblo itu visioner, tahu. Ya. Biar enggak kuper-kuper amat, lugu. Tahu enggak topik lugu. Jadi walaupun bujang antum tahu. Oh, gini. Fikih nikah sedikit-sedikit di sinilah. Nah, kalau ada ummahat yang memang benci 100% poligami, udahlah, enggak usah poligami. Apaan sih itu syariat? Wah. Ini kayak gini tuh alam, dia diajari ini. Diajari ini, enggak boleh benci. Kalau mau benci, enggak suka aja sama orang yang adil enggak adil, dia itu, dia itu, dia itu. Dia suka kawin cerai, ya. Apa enggak suka aja sama orang ya? Jangan sama pelakunya. Masa orangnya dibenci? Jangan sama pelaku, jangan sama syariatnya. Ya, masa orangnya dibenci, syariatnya juga dibenci. Gimana sih? Ya. Jangan seperti itu. Ada orang nih STMJ, sholat terus maksiat jalan. Ya. Ya enggak? Memangnya ya enggak suka aja sama orangnya, jangan benci sholatnya. Ya, jangan benci sholatnya. Tapi barakallahu fik. Ah ini perlu diperhatikan. Ah ini hukmu man abghada ta'addudaz zaujat. Hukum membenci poligami. Syekh bin Baz punya kalam mengenai hal ini di Subul Salam. Siapa yang benci poligami murtad. Murtad apa? Keluar dari Islam. Walau tuh ibu-ibu puasa pakai cadar, udah murtad kalau dia benci poligaminya, syariatnya. Walaupun dipakai cadar, walaupun dia murtad dia. Murtad. Kalau dia benci poligaminya. Beda ya sama benci orangnya. Alah udahlah gak usah poligami tuh, lihat tuh dia tuh apaan tuh suka kawin cerai. Nah, gitu misalkan ya. Itu ya udah dia enggak benci sama syariatnya, sama orangnya. Gitu. Paham enggak sini? Ya. Dan ummahat ya kebanyakan enggak sukanya di aspek ini, bukan benci poligaminya. Ya. Rata-rata dia cuma mengatakan saya enggak membenci poligami. Saya ridho sama poligami, asal bukan suami saya. Ya kan? Ya enggak masalah, apa namanya? Dia enggak murtad di sini. Ya. Ya. Wanitawi. Kan manusiawi, ini wanitawi. Itu kan dia belum tahu aja. Itu dia ngomong aja begitu. Ntar kalau suaminya meninggal jadi janda dia baru keder. Ya, anak udah beranak pinak, ya enggak? Siapa yang mau bujang? Antum mau enggak sama janda anak 6? Mau enggak? Mau enggak, Chandra? Antum kan? Hah? Janda kaya mau juga antum? Matre bocah. Hah? Harta untuk dakwah. Dakwah apa antum? Ini siapa yang ngajarin sih? Yang keduanya yang pertama ya ada kayak. Nah, cari lagi yang kedua pakai duit tuh janda yang pertama. Kacau. Ini bukan di alasan belajar ini. Ini emang dia tabiatnya begini. Tabiatnya emang begini dia. Ini bukan di alasan ya, saksinya semua antum. Dia emang begitu. Masa mau poligami dari duit istri pertama? Aduh, kemana lah kita? Mana kita nih? Ya, nah kata Syekh, laqad ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syar'iyyati ta'addudi zaujat. Rasul datang membawa syariat poligami. Faman abghada hadzal hukma asy-syar'iyya, siapa yang membenci hukum syar'i ini allazi huwa ta'addudu zaujat faqad kafara, maka dia kafir. Ya. Walihada fa innahu yanbaghi an yufahiman nisa'i an-nisa'. Ya. Oleh karena itu sepatutnya kita memberikan pemahaman kepada para wanita bi alla yakrahna ta'addudaz zaujat, supaya mereka enggak membenci poligami. Dikasih tahu. Kamu kalau enggak suka aja sama suaminya, sama pelakunya. Ya. Jangan sama syariatnya. Li anna hadza, karena poligami ini hukumullahi wa rasulih. Hukum Allah dan rasulnya. Ya hukum Allah, entah hukumnya itu sunnah atau mubah, yang jelas itu hukum Allah. Ya enggak? Mau dikatakan sunnah, mau dikatakan mubah, ya jelas itu hukum Allah kan? Ya. Lakin in kana indaha karahatun li hadza syai. Namun kalau si wanita ini punya sedikit kebencian, ai annaha la tuhibbu dzalika. Ya. Yaitu apa namanya? Dia enggak suka akan hal tersebut, wa yakunu karihaha karahiyatan tabi'iyatan. Ya. Kemudian dia enggak suka dengan ketidaksukaan yang tabiat, wahiyalat tukrihu al-hukma syar'i. Dia enggak membenci hukum syar'inya, fala yadurruha zalik. Hal itu enggak memberikan mudarat buat dia, artinya tidak menyebabkan dia murtad. Ya. Au kaunu ba'd ar-rijal, atau karena ya sebagian bapak-bapak rijal la ya'dilu. Ya, dia enggak adil dalam poligami. Kalau udah nikah sama pos 2, udah di pos 2 terus enggak balik ke pos 1. Ya. Ada yang kayak begitu. Dulu teman saya, teman sebaya saya, teman sekolah. Ya, saya kalau main ke rumah dia, enggak pernah ngeliat bapaknya. Pernah keceplosan saya tanya, bokap ente kemana? Wah, langsung keluar ucapannya. Kita mau udah kayak anak kucing, babeannya nikah lagi, tinggal kita semua. Berbulan-bulan gak pulang, kita udah kayak kucing, ditinggal gitu aja. Waduh, saya langsung gak enak kan? Waduh, dari situ saya belajar. Nanti kelak saya poligami, gak boleh kayak gini. Iya, itu zaman saya sekolah dulu ya, SMA. Itu Allah ya, itu benar-benar, aduh, gak benar ini. Apa? Poligami kayak begini. Gak benar. Iya, kakek saya dulu akura-akura ya, nenek-nenek saya. Saya punya nenek 4, antum punya nenek 1 kan? Saya punya nenek 4. Nenek saya dari pos 1 kakek saya, dari pos 2 kakek saya, sampai pos 4 kakek saya. Ya. Itu. Bahkan ada nenek saya yang masih hidup, nenek yang dari pos 4, karena ketika kakek saya nikah, seumuran ibu saya. Seumuran anaknya. Gitu kan. Iyalah. Turun-temurun kan ya? Hah? Turun-temurun poligami. Ya kayak antum lah, turun-temurun muahid. Ya. Nah, ya karena sebagian bapak-bapak yang gak adil dalam poligami. Ya, atau ini meninggal pos 2. Pos 2-nya itu buat icip-icip, tahu antum, ini kurang ajar. Ya, dia poligami nikah. Pas habis itu diteror sama pos 1, kamu pilih aku atau dia? Oh, langsung dia bingung. Masa ninggalin pos 1 yang udah punya anak? Oh, udah akhirnya dia tinggal pos 2. Nah, itu juga gak benar itu. Ya, dia harus siap. Dia memberikan pemahaman ke pos 1, jangan gitu. Masa minta cerai? Bawa sampaikan ke dia hadis-hadis. Ayyuma imra'atin, perempuan mana saja yang minta cerai kepada suaminya. Ya, tanpa alasan yang benar, dia haram masuk surga, enggak bisa cumongin surga. Sampaikan pada itu. Ya, biar perempuan itu tahu. Loh, saya kan enggak mau cerai karena kamu poligami. Cerai karena poligami itu enggak syar'i alasannya. Cerai karena apa? Suaminya enggak sholat, baru syar'i. Cerai karena apa? Suaminya enggak mau menafkahi lagi, baru syar'i. Cerai karena apa? Suaminya udah impoten, syar'i. Ya. Suaminya pokoknya alasan syar'i, suaminya penjudi, suaminya apa? Pacaran lagi, berzina, itu syar'i minta cerai. Tapi kalau suaminya poligami, ya. Enggak, kecuali suaminya enggak adil, saya ditinggal terus. Ya, waktu bermalamnya enggak adil, nanti ketika dia ngajin cerai, baru syar'i. Kan belum dicoba. Belum juga suaminya nikah lagi, udah di minta cerai. Ya, suami nikah lagi itu dia cuma jatuh cinta lagi. Ya, jatuh cinta lagi. Bukannya hilang jatuh cinta kepada istrinya. Karena suami itu bisa jatuh cinta lagi ke 4 wanita yang berbeda. Iya, itu memang fitrahnya laki-laki. Ya, jadi kalau perempuan itu taunya kalau dia suaminya poligami, nanti cinta suaminya ke dia berkurang 50-50. Salah, tetap 100%. Tapi ke wanita lain 100% lagi juga. Ya. Dan laki-laki begitu, tabiatnya mudah jatuh cinta. Ya. Wah, seneng sama wanita, mau nikahin lagi. Kalau punya uang, dia lamar gitu. Kalau nggak punya uang, ya udah, nggak punya kemampuan. Ya, ada yang punya uang nggak bisa gitu juga, ya itu mungkin ada syekh, ya, ada suatu hal ya yang kita nggak tahu apa itu kan. Kembalikan kepada individu masing-masing. Ya. fahiyat tukrihu ya an yu'addida hadha ar-rajul, maka wanita ini akhirnya enggak suka pria ini ta'addud poligami, li annaha takhsha alla ya'dila, ya karena wanita ini khawatir nanti si pria ini enggak adil. Fa hadha la ba's, kayak gini enggak apa-apa. Ya, beda ya kalau benci sama syariatnya. Berikutnya, ini yang udah nikah nih, siapa Nugraha, baca Nugraha. Baca, kasih ke dia, dia udah nikah dia. Terus. Bismillah, summa qala asy-syarih hafizallahu taala amma in takraha al-hukma syar'iyya amma in tukriha kariha yakrohu. Amma an takriha al-hukma. Berarti fahiyya takrohu tadi ya. Naam. Fakah kariha yakrohu fahiyya takrohu ayu addida hadha rajul, bukan itu. Tukrih. Baik. Terus amma an takriha al-hukma syar'iyya wa huwa ta'addudu fa hadha yakunu riddatan wal iyad billahi. Idza karihathu karahatan. Karahata bugdin lima jabihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam wad-dalilu ala hadha qaulullahi ta'ala dhalik qaulu khabar dari dalil dhalika biannahum karihu ma anzalallahu fa'ahbata a'malahum faman kariha shay'an mimma anzalahullahu aw mimma syara'ahullahu wa rasuluhu aw abghadahu fa innahu yakunu kafiran falhasilu anna man abghada shay'an mimma jabihi ar-rasul alaihi salatu wassalamu aw mimma jaa anillahi ta'ala fi kitabihi aw kariha dhalika aw abghada Allah aw abghada rasulahu sallallahu alaihi wasallam fa innahu yakunu kafiran murtaddan wa li anna hadzal bughdha yunafil imana wa li anna mahabbatallahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam labudda minha li annaha aslul imani faman lam yuhibballaha wa rasulahu fa huwa kafirun wa man abghada shay'an mimma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam aw kariha shay'an mimma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu yaqtadi 'adama mahabbatillahi wa rasulihi wa hadha kufrun wa riddatun nas'alullaha salamata wal afiyah. Ya, selesai itu pembatal kelima. Ya, amma antakriha al-hukma asyari. Adapun kalau wanita tadi memang dia enggak suka sama hukum syar'i ta'addud wa huwa ta'addudu poligami, fahada yakunu riddatan waliyad billah. Maka inilah kemurtadan. Idza karihatha ya karahata bughdin lima jaa bihi ar-rasul. Jika wanita tadi membenci poligami tadi dengan enggak suka yang enggak suka itu kebencian terhadap syariat yang dibawa oleh Rasul, maka itu adalah kemurtadan. Syariatnya apa? Poligami. Ya, kan ada itu. Siapa itu? Aktivis Partai Setan Indonesia. Ya. Itu yang entah apa namanya lupa. Ya. Garing. Itu benci amat sama poligami. Kenapa ya. Itu orang? Ya. Dan ucapan-ucapan dia itu tidak mengindikasikan benci terhadap pelakunya, tapi memang benci sama syariatnya. Dan iklan partainya itu selalu itu, partai anti poligami. Gila itu. Ya. Ya dan billah. Ya. Wa dalilu ala hadza qaulullahi ya, ta'ala dalil akan hal ini firman Allah dzalika bi annahum karihum ma anzalallahu fa ahbata amalahum. Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah menghapus amal mereka. Faman kariha syai'an mimma anzalallahu, siapa yang tidak menyukai ya sesuatu hal yang Allah turunkan, au mimma syara'ahullahu wa rasuluhu, atau apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, au abghadahu, atau membencinya, fa innahu yakunu kafiran, maka dia kafir. Ya. Maka dia kafir. Ya, dan yang enggak suka ya kepada apa yang Allah turunkan, ini cuma dua aja. Pertama, kafir asli. Yang kedua, yang mengklaim Islam. Apakah kalangan munafikun atau munafikun kontemporer? Kalau munafikun zaman dulu menyembunyikan kekufuran, menampakkan keislaman. Ini memang kaum zanadiqah nih. Ya, yang memang menampakkan kekufuran, permusuhan pada Islam, tapi ngaku-ngaku Islam. Kaum zanadiqah dari kalangan pluralis, liberalis. Ya, bahkan banyak di antara mereka juga yang sudah terang-terangan menjadi komunis atau orang yang kiri lah. Ya. Mengenai hal ini Allah Ta'ala berfirman mengenai orang-orang munafik. Kalau kafir asli jelas ya. Kalau kafir asli memang enggak suka. Taib. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah kalian, kita menuju kepada apa yang Allah turunkan dan yang diturunkan oleh Rasul, yang dibawa oleh Allah, yang dibawa oleh Rasul, yang diturunkan oleh Allah dan Rasul, maka engkau akan melihat kaum munafik akan menghalangi engkau dengan penghalangan yang sebenar-benarnya. Kenapa mereka menghalangi? Karena mereka membenci apa yang dibawa oleh Allah dan Rasul, membenci syariat. Ya, membenci syariat. Walaupun mereka mengamalkan syariat tersebut secara lahiriah, namun mereka membenci syariat tersebut ya, dalam batin mereka. Nah kalau zanadiqah zaman sekarang itu terang-terangan membencinya. Kayak tadi itu, terang-terangan membenci poligami. Ya, nah yang gak suka dengan apa yang Allah turunkan, dua jenis orang kafir. Kafir asli dan kafir yang terselubung. Itu kalangan munafikun. Kalau kalangan kafir asli jelas, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana. Ya. Kalau munafik, orang kafir asli katakan, ayo kita menuju kepada Allah dan Rasulnya, syariat yang Allah Rasulnya, kata mereka, enggak. Cukup bagi kami apa yang ada pada nenek moyang kami. Ya. Mereka memang enggak suka. Mereka suka dengan apa yang ada pada mereka. Tayyib barakallahu fik. Falhasilu, maka kesimpulannya, ya, anna man abghada syai'an mimma ja'a bihi ar-rasul alaihi salatu wasalam, bahwa siapa yang membenci sesuatu hal saja dari syariat yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam, au mimma ja'a anillah, atau yang dibawa oleh Allah fi kitabi dalam kitabnya Al-Quran, au kariha dzalik, atau dia enggak menyukainya, abghada Allah, atau dibenci Allah. Ada ini orang-orang yang benci Allah ketika dia dapat musibah, dibenci Allah. Apakah Rasulullah atau dibenci Rasulnya alaihi salatu wasalam, fa innahu yakunu kafiran murtad, dan orang ini kafir murtad. Di anna aslul iman. Ya. Karena hal ini. Wa li anna hada al-bughda yunafi al-iman. Karena kebencian ini menafikan keimanan. Li anna mahabbatullah wa rasulah, ya, karena mahabbatullahi wa rasulih labuda minha, karena aslul iman, karena cinta kepada Allah dan Rasul itu adalah suatu hal yang mesti, ya, karena itulah aslul iman. Makanya orang beriman itu cinta kepada syariat, mau dia enggak suka dia mesti terima. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam tadi menyatakan apa, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Ya. Dan sikap orang yang beriman demikian. Innamakana qaulul mu'minin idza da'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ucapan kaum mukminin apabila mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya supaya mereka ya berhukum, ya, dengan hukum Allah dan Rasulnya di tengah-tengah mereka, mereka mengatakan kami dengar, kami taat. Ya. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Ya, wala yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu wahai Muhammad, mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau sebagai pemberi keputusan atas perkara yang mereka perselisihkan, kemudian tidak didapati di kalbu mereka, di diri-diri mereka, ya, ada sesuatu hal harajan, keberatan, kedongkolan. Mimma qadaita, dari apa yang kau putuskan wahai Nabi. Wa yusallimu taslima. Mereka benar-benar berserah diri. Nah, itu sikap orang yang beriman terhadap keputusan dari Allah dan Rasulnya. Ya, kami dengar, kami taat. Kami dengar, kami taat. Itu aja. Taib. Faman lam yuhibba Allaha wa rasulah fahuwa kafirun. Siapa yang tidak cinta pada Allah dan Rasulnya, maka dia kafir. Wa man abghada syai'an mimma ja'a bihi ar-rasulu aw kariha syai'an mimma ja'a bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam fa innahu yaqtadi 'adama mahabbatillahi wa rasulih. Maka barang siapa yang enggak suka terhadap suatu hal yang dibawa oleh Rasul, ya, yang dibawa oleh Rasul, atau dia benci, ya, enggak suka terhadap apa yang dibawa oleh Rasul, maka ini menunjukkan ketidakadaan, ketiadaan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Wahada kufrun waridatun, ini adalah kekufuran dan kemurtatan. Ya, nas'allah assalamata wal afiyah. Nah, Baik, berikutnya an-naqidu as-sadisu, pembatal ke-6, ya, al-istiza'u bid-din, mengolok-ngolok agama. Ya, fadal dibaca berikutnya. Apa lagi yang baru yang membaca siapa? Yang baru Riyandi santri baru yang baca. Bismillahirrahmanirrahim. An-naqidu as-sarisu al-istihza'u bid-diri. Faqara al-muadifu rahimahullah. As-sarisu man istahza'a bisayin min dinir rasul sallallahu alaihi wasallam aw thawabillahi aw iqabihi kafara. Wa ad-dalilu qawluhu ta'ala qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Asyarahu faqara asyarahu rahimahullahu ta'ala man istahza'a bisayin min din rasuli alaihi salatu wassalam aw bil thawabihi aw bi iqabihi fa innahu yakfuru. Hukmu man istahza'a bisarati aw bin musallina wa nahwil dalik. Fa idza istahza'a bisarati kafara. Aw istahza'a bizzakati kafara. Aw istahza'a bisawmi kafara. Aw istahza'a bin musallina ka'an yaskhura bisarati atlati. Ka'an yaskhura bisarati allati yusalliha al-muslimu kafara aw yastahzi'u bil lihyati karahatan lima ja'a bihi al-islamu minal amri bi'ifai al-lihyati fa innahu yakfuru li anna allaha syara'aha ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam wa syara'a ifaiha amma idza sakhira min asy-syakhsi lidatihi aw li syakhsi aw li syakhsihi fala yakfuru. Baik. Ya, pembatal ke-6 kata al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, man istahza'a bi syai', barang siapa yang mengolok-ngolok bi syai'in, dengan sesuatu hal, mengolok-ngolok sesuatu hal min dini rasul, ya, dari agama rasul, agama Islam ini. Au sawabillah, atau mengolok-olok pahala Allah. Au iqabihi, atau iqab hukuman Allah. Ini hati-hati, tinggalin ya diksi-diksi ucapan mau ketawa takut dosa. Mau ketawa takut dosa. Kafara, maka dia kufur, kafir. Dalilnya ialah qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, kul katakanlah wahai Nabi, abillahi kepada mereka, apakah kepada Allah, wa ayatihi kepada Rasulnya, ya, kuntum tastaziun, pada Allah, pada ayatnya dan Rasul kalian mengolok-olok, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta uzur lagi, kalian telah kufur setelah kalian beriman. Ya. Ini terkait tentang kisah orang-orang yang pulang dari peperangan Tabuk. Mereka berkumpul, kemudian mereka ya mulai berbicara. Satu orang aja yang bicara. Ya, mereka, yang satu orang ini mengatakan ma ra'aina mithla qura'ina haula'i arghaba butunan wala akdaba alsinan wala ajbana inda liqa. Ya, kita enggak ngelihat nih teman-teman kita qura kita itu tuh, para qori kita itu, yang dimaksud mereka adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih cuman mentingin urusan perut. Ya, paling dusta kalau bicara, paling pengecut kalau ketemu musuh. Ya, ya. Ucapan salah seorang di antara mereka ini didengar oleh seorang sahabat Auf bin Malik. Ya, maka Auf bin Malik mengatakan kadzabta, ente dusta kepada yang mengucapkan tadi. Lakinnaka munafiqun. Ente ini munafik. La ukhbirunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kabarin ini, saya laporin ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Auf bin Malik ini mengabarkan kepada Nabi, namun ternyata Allah sudah kasih tahu duluan. Auf bin Malik datang, wahyu sudah turun. Ya, sudah turun terkait peristiwa tadi. Qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, gitu ya. Ya, orang itu pun ketakutan, dia datang nyusul ke Rasulullah. Wa Rasul, gurau aja ini. Ya, ini kita gurau-gurau aja. Ya, enggak serius. Cuma kita lagi ngucap ini ya supaya inilah kita lagi sambil jalan. Enggak capek ngobrol di jalan. Ya, diterima enggak uzurnya? Allah yang bilang la ta'tadiru. Makanya mengolok-olok dalam agama Islam itu kata para ulama enggak ada uzur bil jahalnya. Karena mengolok itu dilandasi oleh inat penentangan, bukan karena ketidaktahuan. Paham enggak sini? Tapi kalau ada ngolok-ngolok itu bukan kebodohan, tapi penentangan. Dan enggak ada uzur bil jahalnya. Paham enggak sini? Kalau dia ngolok-ngolok. Tapi barakallahu fik. Ya. Ini bahaya sekali nih ngolok-ngolok ini. Dan ajibnya, ya, ajibnya ikhwah. Ayat tadi kan yang ngucap cuma satu orang, namun Allah ponis semua yang ada di majelis tadi kafir semua. Qul abillahi wa yati rasuli kuntum, bukan kunta, kepada satu orang aja. Tastaziun, bukan tastaziu. La ta'tadiru, bukan la ta'tadir. Qad kafartum, bukan qad kafarta. Ba'da imanikum, bukan ba'da imanika. Padahal yang ngucap berapa? Satu orang. Namun karena yang lain diam, ya, maka kena semua. Kena semua. Ini penting ya. Jadi kalau ada stand up komedi, udah mulai ngolok-ngolok Allah dan Rasulullah, kita mesti ingkari kayak sahabat tadi, Auf bin Malik. Diingkari. Kalau dia enggak ingkari, dia pergi. Kalau enggak, dia kena. Dia kena. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama. Makanya dalam syariat, kalau ada orang yang ngolok-ngolok Islam, ngolok-ngolok Allah, Rasulnya, sahabat, kita pergi. Ya. Taib. Kita pergi. Allah Ta'ala berfirman, Qad nazzala alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha aw yustahzu biha fala taq'udu ma'ahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad nazzala 'alaikum fil kitab. Sungguh Allah telah menurunkan syariatnya kepada kalian di kitab. Apa itu? An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah didustakan, diingkari. Aw yustahza'u biha, atau diolok-olok. Kalau kalian mendengar di suatu majelis ayat-ayat Allah didustakan dan diolok-olok, apa kata Allah? Fala taq'udu ma'ahum, jangan duduk sama mereka. Sama yang mengingkari dan mengolok-olok ayat Allah tadi, jangan duduk sama mereka. Fala taq'udu ma'ahum, jangan. Kalau enggak nanti digolongkan. Ya, ke situ. Kayak sekarang tuh yang stand up comedy ketawa-tawa, mereka penontonnya ketawa-tawa justru. Lihat komikanya ngeledek-ngeledek Islam, penontonnya tertawa-tawa. Oh, bukannya pergi atau mengingkari, malah tertawa-tawa. Ya, mengolok-olok adzan, mengolok-olok sholat, mengolok-olok Islam, mengolok-olok jenggot, malah tertawa. Ya, itu lawakan, ya, yang dibaluti oleh kebencian terhadap Islam. Pelawak-pelawak zaman dulu, ya, ini profesi pelawak aja udah nggak boleh ya. Profesi pelawak aja udah nggak boleh. Paham ke sini? Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wailul alladhi yuhaddis tsumma yakdzib liyudhika bihin nas. Wailulah tsumma wailulah." Celaka seorang yang berbicara kemudian dia dusta supaya orang lain tertawa. Celaka dia, celaka dia, celaka dia. Ya. Pelawakan kayak begitu, suka ngarang-ngarang biar orang lain tertawa. Ya. Padahal enggak ada, cuma dia ngarang-ngarang. Celaka dia, celaka dia. Ya dan billah. Nah, itu pun pelawak aja profesinya itu dirusak, udah jelek. Tapi pelawak zaman dulu enggak ada yang masuk ke ranah ngolok-ngolok agama. Mau dari zaman Dono Kasino Indro, mau dari zaman Abah Us-Us, mau dari zaman Kadir Doyok, mau dari zaman Jojon, ya. Mau dari zaman siapa lagi pelawak-pelawak lagi? Patrio, ya. Kalau Benjamin dia kan individu ya, enggak ada kelompok. Ya, ataupun Benjamin Mandra, Haji Tire, enggak ada nyentuh-nyentuh syariat. Ngolok-ngolok syariat enggak ada. Kalau sekarang justru paling ya, buat mereka itu paling asik adalah ngolok-ngolok Islam. Di negeri yang katanya negeri Islam. Ah. Allah musta'an. Taib, mana kita tadi? Ma syarah man istaza bi syai'in min dini Rasul alaihi salatu wasalam au bi sawabi au bi iqabihi fa innahu yakfur. Nah ini. Siapa yang mengolok-olok suatu hal yang dari agama Rasul ya, atau dia mengolok pahala, mengolok dosa, maka dia kafir. Hindari itu makanya. Wah, mau ketawa takut dosa. Loh, kok jadi bercandaan? Ya, jadi bercandaan. Enggak boleh. Ya. Dia bercandain pahala bidadari di surga buat bercandaan. Eh, enggak bisa. Bercanda itu silakan boleh. Nabi SAW juga bercanda. Ya. Namun ada syariat yang mengatur. Ya. Bercanda itu tidak boleh berlebihan, tidak boleh ada dusta, tidak boleh masuk ke ranah pengolok-olokan terhadap syariat, tidak boleh merendahkan orang lain. Ya. Tidak boleh, oh banyak aturan dalam bercanda. Boleh bercanda itu, boleh. Ya. Ya Mas Manto ya. Bercanda boleh enggak? Boleh. Boleh. Ya. Hukmu man istaza bi sholati aw bil musallin aw nahwi dzalik. Hukum orang yang mengolok-olok salat dan orang-orang yang salat dan semisalnya. Fa idza istaza bi sholati kafara, apabila ada seorang yang mengolok-olok salat dia kafir. Aw istaza bi zakati kafara, atau yang mengolok-olok zakat maka dia kafir. Aw istaza bi shaumi kafara, mengolok-olok puasa dia kafir. Au istahza'a bil musallina, atau mengolok-olok orang yang salat, ka ayas khara bis salati, semisal dia mengejek salat allati yusalliha al muslimu, yang dikerjakan oleh seorang muslim, kafara, maka dia pun juga kafir yang mengolok-olok ini. Au yastahzi'u bil lihyati, atau mengolok-olok jenggot, karahatan lima ja'a bihi al islamu minal amri bi fa'il lihyati, karena dia benci dengan syariat yang dibawa oleh Islam berupa membiarkan jenggot tumbuh. Fa innahu yakfur, maka dia juga kafir. Lian Allah syara'aha. Para ulama mensyariatkan memanjangkan jenggot ini ala lisani Rasulih, melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wasalam. Wa syara'a ifaha, dan Allah mensyariatkan untuk dibiarkan jenggot ini tumbuh. Amma idza sakhira minas syakhsi lidatihi, adapun kalau dia memang mengolok seseorang, person itu sendiri, auli syaksihi, ya, karena kepribadian dia, fala yakfur, maka dia enggak kafir. Ya. Itu yang mengibahin tadi, itu di lapas, Apa? Ya iya. Apalagi dong. Baik. Kan udah ada kol jadid. Ada, karena disumbang sama orang Arab yang memanjangkan jenggot itu cerdas-cerdas katanya. Kemarin goblok kata dia, sekarang cerdas. Ada kol jadid. Hei, cukup ya. Ngantuk saya ini. Insyaallah kita lanjut lagi. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau misalkan orang biasa sholat, saya tipis sholat buat malaikat gitu, sama dia nggak mau sih. Apa? Gimana?